Dasar kuit dino minggu, wayahe jomblo turu. Rasa metu-metu, gak mau ngeros atimu. Sakit tau, wes neng omah wae, rasa melu kancane. Kancane royange, kowe mesak dhewe. Aku ngomong ini, ora arep ngecek kowe. Aku yo tau ngerasa. Kepaksa kudu kerja, sesok nek duit-duit bonoku cangkem tonggo. Bar kuwi dina Rebo, aja nganti ngelopro. Tanggane numpak priyo, kowe mung plonga-plongo. Bar kuwi dina Kamis, wayahe pengen nangis. Kancane yo pacaran, kowe nyekeli wajan. Bar kuwi dina Jumat, tekani kowe sambat. Tambahi les semangat, walau pikire cepat. Bar kuwi dina Sabtu, wayahe kowe ngeluh. Liyane do gandengan, kowe mung iso halu. Bar kuwi wayahe jomblo turu, rasa metu-metu, gak mau ngerus atimu. Sakit tau, wis ning omah wae, rasa melu kancane. Kancane royange, kowe mesak dhewe. Aku ngomong ini, ora arep.